ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian dalil yang terakhir, dan ini dalil yang kelima dari penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa rawa at-Tabarani bi isnadihi. Iya. Annahu kana fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. Kata beliau diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanadnya. Iya. Maksudnya dengan sanadnya At-Tabarani, Imam At-Tabarani itu penulis tiga mu'jam ya. Beliau ada Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Dan ada buku-buku beliau yang lain. At-Tabarani namanya Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Abul Qasim. Iya. Beliau membawakan sanadnya kepada sahabat Abdullah, kepada sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Maksudnya dengan sanad beliau kepada siapa? Kepada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Baik. Namun ini hadis ada kelemahannya di dalamnya. Karena hadis ini dari jalur Abdullah ibn Lahiyah. Dari jalur Abdullah ibn Lahiyah. Ibn Lahiyah di sini tampak kegoncangan juga di dalam meriwayatkannya. Baik. Dari sisi riwayat, haditsnya ada kelemahan. Hanya saja dari sisi makna, banyak makna yang menguatkan apa namanya kandungan dari hadits ini. Jadi katakan annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq. Iya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang munafik. Yu'dil mu'minin, yang selalu menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'dhum, maka sebagian dari mereka, maksudnya sebagian dari sahabat, karena merasa tersakiti oleh kaum munafikin ini, mereka berkata, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Mari, kata mereka, mari kita bersama-sama beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tindakan buruk orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanyalah boleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Jadi ini hadis. Ya. Terdapat bahwa di masa Nabi itu ada munafik yang mengganggu, dan disebutkan bahwa munafik ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan munafik itu artinya dia tampakkan keislaman, dia sembunyikan apa? Kekafiran. Maka para sahabat berkata, "Yuk, kita beristighatsah kepada Nabi terhadap munafik ini." Nah, maka Nabi berkata, "La yustaghatsu bih." Tidaklah diistighatsah kepadaku. Ini beliau tidak pakai lafaz ini karena ini terkait dengan adab kepada Allah. Kita sudah terangkan ya, istighatsah kepada makhluk yang hadir dan dia mampu melakukannya, boleh atau tidak? Boleh, tapi Nabi berkata, "Jangan istighatsah kepadaku." Ini namanya ta'adub, adab. Iya. Jelas ya? Itulah tauhid. Tauhid itu kadang ada sudut boleh, tapi dia hindari hal tersebut. Dia tutup pintu. Jangan masuk di dalam hal yang bisa membahayakan. Wa innama yustaghatsu billah. Sungguhnya istighatsah itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makna dari hadis ini bahwa di kota Madinah itu di masa Nabi ketika umat Islam sudah semakin kuat, maka tampak kemunafikan. Nah, kaum munafikin ini nampak dari mereka ucapan dan perbuatan yang menyakiti kaum mukminin. Sehingga sebagian dari sahabat meminta kepada Nabi agar supaya melarang munafik ini dan menegurnya. Nah, itulah bahasa mereka, ayo kita beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena bahasa yang dipakai adalah bahasa yang terdapat di dalamnya adab yang kurang layak bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengingkarinya. Nabi mengingkarinya dan beliau berkata, la yustaghatsu bih, tidak dilakukan istighatsah kepadanya, kepadaku. Ini pengajaran dari Nabi untuk para sahabat, sekaligus menutup pintu jangan sampai mengantar kepada kesyirikan. Dan ini penjagaan terhadap sendi-sendi tauhid. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis terkait dengan bab itu jelas ya. Terdapat pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ya maknanya itu ada di dalam hadis-hadis yang lain. Ya, ada kandungannya jelas ya, di antara kandungan hadis ini bahwa tidak boleh istighatsah dengan Nabi. Jadi kalau tidak istighatsah dengan Nabi saja tidak boleh, apalagi terhadap selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadis seorang itu dianjurkan menggunakan lafaz yang baik dan menjaga batasan-batasan tauhid. Nah, ini salah satu manfaat besar seorang belajar tauhid. Ya, kalau dia sudah belajar tauhid itu diagungkan. Kalimat yang dia ucapkan tidak sembarangan. Perbuatan yang dia lakukan tidak terkontrol. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalau dia sudah bertauhid, bagus tauhidnya, ketika dia berucap, terukur ucapannya. Terjaga batasan-batasan tauhid. Ketika dia berbuat, perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan dan syariat. Dia tidak membuka pintu masuk di dalam pelanggaran, apalagi dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat saddud dari'ah, menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Iya. Dan yang keempat, terdapat syariat bersabar terhadap gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang berjalan di atas jalan Allah itu kadang memperoleh gangguan, cobaan, ujian, disakiti. Harus bersabar akan hal itu. Dan yang kelima, terdapat celaan terhadap kaum munafikin. Dan yang keenam, terdapat pengharaman mengganggu kaum mukminin. Sebab mengganggu kaum mukminin itu sifatnya kaum munafikin. Sifat dari siapa? Kaum munafikin. Baik. Selesai lima dalil di dalam bab ini. Dan penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini ada 18 pembahasan. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya beberapa masail. Jadi ada beberapa pembahasan dari bab. Al-ula anna afad du'a alal istighatha min afil am alal khas. Penyandingan doa kepada istighatha termasuk bentuk penyertaan suatu yang umum kepada suatu yang khusus. Doa itu lebih umum daripada apa? Istighatha. Istighatha tadi artinya apa? Meminta perlindungan dari apa? Dari bahaya. Meminta untuk dihilangkan bahaya. Itu kan istighatha. Kalau doa, dia masuk istighatha dan masuk selain istighatha. Doa itu memohon kepada Allah. Memohon dapat kebaikan atau menohon ditolak dari apa? Bahaya. Dia lebih luas. Ya, jadi ketika disebut istighatha diikutkan kepada doa, berarti ini mengikutkan yang khusus kepada yang apa? yang umum atau mengikutkan yang khusus kepada umum, atau umum ini dijadikan belakangan, disandarkan padanya yang khusus. Itu sama saja pembahasannya. Baik, jadi penyertaan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu tafsiru qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk. Yang kedua, tafsir firmannya, yang maknanya, yang terjemahannya, janganlah kalian memohon kepada selain Allah, janganlah engkau memohon kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Ya, kita sudah terangkan ya tentang tafsirnya. Ya, jadi maksudnya jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Yang mana selain Allah ini, kalau engkau berdoa kepadanya, dia tidak bisa memberi manfaat kepadamu, dan dia juga tidak bisa membahayakanmu kalau engkau tinggalkan. Nah, baik, ini kita sudah terangkan ya, dan terdapat perintah Nabi, perintah Allah kepada nabinya, mengikhlaskan doa hanya untuk Allah, menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Kalau Nabi saja diperintah seperti itu, apalagi yang lainnya dari umat. Ats-tsalitsatu anna hadza huwa syirkul akbar. Dan yang ketiga, bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Iya. Dari mana dalilnya syirik akbar pada ayat itu? Ayat yang pertama? Hah? Dalil yang tegasnya di situ disebut syirik. Fa in fa'alta fa innaka idan minadh dhalimin. Minadh dhalimin artinya apa? Minal musyrikin. Itu menunjukkan itu syirik akbar. Karena inna syirka la dhulmun adzim. Baik, yang keempat. Ar-rabi'atu anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Yang keempat, orang yang paling salih sekalipun. Siapa orang yang paling salih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila melakukan perbuatan ini guna mengharapkan keridhaan selain Allah, adalah tergolong sebagai orang-orang yang zalim. Nah, ini bahaya kesyirikan ya. Ancamannya. Baik, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Al-khamisatu, yang kelima. Tafsirul ayati allati ba'daha. Tafsir ayat yang setelahnya. Maksudnya ayat yang kedua, dalil yang kedua. Apa dalil yang kedua? Hah? Wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya. Jadi itu kelanjutan ya dari ayat. Maksudnya dalil pertama ya, ada dua ayat. Ayat yang tadi terus ayat setelahnya, wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Maksudnya tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga sudah kita terangkan. As-sadisatu qawnu dhalika la yanfa'u fid dunya ma kaunihi kufran. Yang keenam, hal tersebut yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah ini tidaklah memberi manfaat di dunia, sedangkan perbuatan tersebut adalah kekafiran. Ya, jadi doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberi manfaat. Satu, di dunia, dan dia juga dihitung sebagai kekufuran. Dihitung sebagai kekafiran. Apa dalilnya dihitung sebagai kekafiran? Itu pada ayat yang lain ya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihu apa? Al-kafirun, disebut kafir. Baik. Berikutnya yang ke 7. Tafsirul ayati tsalitsah. Tafsir ayat yang ke-3. Jadi kalau dalil yang pertama 2 ayat, dalil yang kedua berapa? 1 ayat. Berarti sudah 3 ayat kan? Ayat yang ketiga itu, yang mana ayat yang ketiga? Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu, dan seterusnya. Nah, itu sudah kita terangkan tafsirnya. Baik. Berikutnya. Ats-tsaminatu anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah. Kama anna al-jannata la tutlabu illa minhu. Ya, subhanallah. Yang kedelapan, memohon rezeki tidaklah patut kecuali dari Allah saja. Sebagaimana memohon surga tidaklah diminta kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jelas ya? Ya, seorang memohon surga tidak mungkin dia minta kepada selain Allah. Kan begitu? Ya. Rezeki juga demikian. Seorang itu tidak mohon rezekinya kecuali hanya kepada Allah. Maka bagaimana dia berdoa kepada selain Allah? Ya. Dan ini ketika didahulukan penyebutan fabtagu indallahi rizqa disebut paling awal, ini menunjukkan bahwa ini kekhususan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Milik Allah saja. Baik. Berikutnya at-tasi atau tafsirul ayatir rabi'ah, tafsir ayat yang keempat. Ayat keempat ya kalau di urutan semua ayat. Tapi kalau di urutan dalil, dia dalil keberapa tadi? Dalil ketiga. Apa ini ayat yang keempat? Ya. Ayat yang keempat, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Dua ayat. Kita sudah terangkan tafsirnya. Berikutnya. Al-ashiratu annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Yang ke-10, bahwa tidak ada suatu pun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Iya. Jadi kalau cari orang yang tersesat, ini yang paling tersesat. Nasallallahu alaihi. Iya. Nasallallahu alaihi. Karena itu kalau seorang hamba ketika diberi hidayah di atas tauhid, dia kenal tauhid, harusnya dia bersyukur. Selalu dia bersyukur kepada Allah. Iya. Apalagi kalau dia lihat banyak manusia yang jatuh dalam kesyirikan, harusnya dia mengenal besarnya nikmat itu. Besarnya nikmat. Jadi kalau orang yang tersesat itu tidak ada kebaikan dalam hidupnya. Dia berjalan di mana saja bingung. Tidak ada kejelasan. Beda dengan orang yang di atas petunjuk. Orang yang di atas petunjuk itu jalannya terang, arahnya juga jelas. Kemana dia mengarah. Semuanya sudah pasti. Baik. Jadi tidak ada yang lebih tersesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang ke-11. Al-hadiyata asyrata. Annahu ghafilun an du'ai da'i la yadri anhu. Iya. Yang ke-11. Selain sembahan selain Allah adalah yang lalai terhadap doa orang yang berdoa dan juga tidak mengetahui orang yang berdoa kepadanya. Jadi orang yang didoai, dia tidak tahu. Dia lalai dari orang yang berdoa. Dia tidak tahu apa yang dia doakan. Karena itu pada hari kiamat ketika ada yang berkata, ya Allah inilah orang yang kami doai, maka yang didoai ini berlepas diri dari mereka. Menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Menjadi musuh mereka. Jelas ya? Bayangkan kita di dunia saja. Hah? Seorang misalnya tiba-tiba dia ada panggilan ke polisi. Loh, ada apa saya kok? Tidak tahu apa-apa tiba-tiba dipanggil polisi. Ternyata ada orang di situ. Dia berkata, Pak ini orang begini dan begini. Dia tunjuk. Padahal saya tidak ngerti apa-apa. Kira-kira bagaimana? Marah atau tidak? Ya. Nah, ini di pengadilan Allah pada hari kiamat. Orang semuanya perlu kepada rahmat Allah, ingin selamat, ya khawatir akan dosa dan kesalahannya. Tiba-tiba ada yang datang berkata, ya Allah ini orang-orang yang saya berdoa kepadanya. Kira-kira bagaimana? Nah, itu kelihatan ya. Karena itu dibahasakan dalam ayat, subhanallah. Wa kanu lahum a'daan. Mereka ini menjadi musuh-musuh mereka pada hari kiamat. Nasallallahu alaihi. Baik. Kemudian yang ke-12, athaniyata asyrata anna tilka ad-da'wa sababun li bughdil mad'uwi lid-da'i wa adawati lahu. Ya, yang ke-12 doa itu adalah sebab kebencian dan permusuhan dari orang yang doa ditujukan kepadanya terhadap orang yang berdoa kepadanya. Jadi orang yang didoai itu dia benci dan memusuhinya. Memusuhi siapa? Orang yang berdoa kepadanya. Baik. Ini sudah keberapa ini? Ke-12. Yang ke-13, ats-tsalitsa asyrata tasmiyatu tilka ad-da'wa ibadatan lil mad'u. Ini penting ya. penamaan doa tersebut sebagai peribadatan kepada doa yang ditujukan kepadanya. Jadi orang yang didoai, kalau dia berdoa kepadanya, itu disebut ibadah. Ya, kalau di masa sekarang ada yang berkata, dia berdoa kepada penghuni kubur, ya, berdoa kepada orang salih, wah itu bukan ibadah. Nah ini sudah keliru ya, sebab di dalam Al-Quran Allah sebut itu adalah apa? Ibadah. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka ini kafir terhadap ibadah mereka. Jadi dihitung sebagai apa? Sebagai ibadah. Ini poin penting ya. Kemudian kata beliau, Ar-Rabi'ata Asyara kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Orang yang didoai ini, ya, orang yang didoai, yang ditujukan padanya doa, itu mengingkari peribadatan tersebut. Dia kafir terhadapnya. Baik. Yang ke-15. Anna hadihil umura sababu kaunihi adhallan nas. Yang ke-15, bahwa perkara-perkara ini semua, perkara ini semua yang mana? Itu dari poin ke-10. 10, 11, 12, 13, 14, semuanya itu adalah sebab apa? Sebab dia terhitung sebagai apa? Sebagai manusia yang paling tersesat. Baik, yang ke-16. As-sadisata asyara, tafsirul ayatil khamisah, tafsir ayat yang kelima. Kalau di urutan dalil, dalil yang keberapa? Dalil yang keempat. Apa itu dalil yang keempat? Amma yujibul muttarra idha da'ahu. Itu tafsirnya sudah kita terangkan juga. Yang ke-17. As-sabi'ata asyarata, al-amrul ajib wa huwa iqraru abadatil awthan annahu la yujibul muttarra illallah illallah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlisina lahuddin. Ya. Yang ke-17, perkara yang sangat mengherankan, yaitu pengakuan para penyembah berhala bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan kecuali Allah. Jadi mereka akui subhanallah. Ini ajib. Ya, mereka akui tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Oleh karena itu dalam kondisi sulit, kaum musyrikin ini berdoanya hanya kepada Allah ikhlas dan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan ini sudah kita bahas ya di berbagai buku. Bagaimana kaum musyrikin di masa susah mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir, yang ke-18. Al-thaminata asyarata himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa ta'adub ma'allahi azza wa jal. Tindakan preventif al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hima beliau menjaga ya, memelihara. Jadi ibarat sudah ada batasan, nah ini batasannya ini dijaga, dipelihara, batasan tersebut. Ya. Tindakan preventif al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga batasan-batasan tauhid serta etika santun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana pendalilannya itu? Nabi berkata, innahu la yustagathu bi innama wa innama yustagathu billah. Jadi ini penjagaan terhadap batasan-batasan tauhid. Iya.